pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 13 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah. Warga dan pejabat pembuat IKTP di Nagan baku hantam. Pelaku jambret babak belur dihakimi masa di Simpang 3. Demo mahasiswa di depan gedung DPRK Aceh Utara ricuh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seorang pejabat pembuat perekam IKTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nagan Raya Muhammad Nur Kamis pagi terlibat baku hantam dengan warga bernama M. Ramadan asal Kecamatan Darul Makmur di Kantor Disdik Capil Nagan Raya. Aksi yang diawali cekcok di ruang persyaratan pengajuan administrasi perekaman IKTP itu membuat heboh seisi kantor. Informasi yang dihimpun, keributan yang berujung baku hantam ini ketika M. Ramadan berusaha mengajukan persyaratan pembuatan IKTP sebanyak 100 berkas ke Disduk Capil milik warga di Kecamatan Darul Makmur. M. Ramadan yang diduga sebagai perantara pengurusan IKTP itu disebut-sebut tidak melengkapi sejumlah persyaratan pembuatan IKTP. Karena ada dokumen warga yang tidak lengkap sehingga pengajuan pembuatan data kependudukan tidak bisa diproses oleh pejabat bernama Muhammad Nur. Tiba-tiba keduanya terlibat keributan sehingga disebut-sebut berujung pada aksi saling pukul antara keduanya dan menyebabkan kegaduhan. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi mengakui pihaknya telah mengamankan seorang pelaku yang diduga sebagai pemicu terjadinya keributan di Disduk Capil Nagan Raya. Dalam kasus ini polisi juga masih melakukan penyelidikan. Sudarlun, remaja berinisial MR, 18 tahun, warga Gampung Neru, Kecamatan Glumpang 3 Pidi, Rabu malam kemarin babak belur dihakimi masa di Gampung Suke, Kecamatan Simpang 3. MR berhasil diburu masa setelah menjambret ponsel, sementara rekannya berhasil melarikan diri. MR dan rekannya menjambret ponsel milik Nahla Zuhri, 16 tahun, warga Gampung Baru, Kecamatan Pidi. Aksi jambret ponsel ini terjadi di kawasan Blang Pase, Kecamatan Kota Sigli. Kapolres Pidi AKBP M. Ali Hadapi mengatakan saat kejadian Nahla dibonceng sepeda motor oleh rekannya Wulan Sari menuju Gampung Blang Pase. Saat korban asik bermain ponsel, tiba-tiba satu sepeda motor dikendarai dua pemuda mendekati sepeda motor dua gadis itu. Dengan gerak cepat, MR yang duduk di belakang merampas ponsel di tangan Nahla. Sepeda motor MR yang dibawa rekannya kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Simpang 3. Nahla dan dua rekannya mengejar sepeda motor pelaku sambil berteriak jambret. Sesampai di Gampung Suki, MR yang duduk di belakang jatuh. Warga yang kebetulan berada di pinggir jalan segera menangkap MR. Warga yang emosi sempat menghajar pelaku hingga babak belur. Warga kemudian menyerahkan pelaku kepada polisi. Sudarlun, aksi demo seratusan mahasiswa yang menamakan diri Aksi Bela Rakyat Aceh Utara dan Loksmawe di gedung DPRK Aceh Utara Kamis siang sempat ricuh. Pasalnya polisi dan mahasiswa terlibat saling dorong setelah seorang mahasiswa membakar ban mobil di tangga gedung DPRK Aceh Utara. Awalnya mahasiswa berkumpul di lapangan Hira lalu menuju ke Tugu Rencong atau Simpang Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Lok Semawe untuk berorasi. Aksi itu dikawal puluhan personil Polres Lok Semawe. Dalam orasinya mahasiswa memprotes pemerintahan Jokowi JK yang menaikkan tarif listrik, harga BBM, serta biaya pengurusan surat kendaraan dan sejumlah hal lain. Tidak lama kemudian, mahasiswa long march ke gedung DPRK Aceh Utara. Saat berlangsung demo, mahasiswa meminta Ketua DPRK Aceh Utara menemui mereka. Karena Ketua Dewan tidak kunjung hadir, lalu seorang mahasiswa membakar ban sehingga terjadi kericuhan. Petugas mencoba memadamkan api dengan menendang ban mobil tersebut, sehingga terlibat saling dorong. Tak hanya itu, aksi kericuan juga terjadi ketika mahasiswa hendak menerobos pengawalan polisi. Namun hal itu cepat diatasi sehingga aksi kembali tertib. Sudarlun, aksi demo bela rakyat juga berlangsung di Banda Aceh. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Aceh Peduli Indonesia Kamis pagi melancarkan unjuk rasa di halaman gedung DPRA Banda Aceh. Massa menuntut pemerintah membatalkan kebijakan menaikan harga BBM, administrasi STNK dan BPKB serta tarif listrik. Aksi mahasiswa meminta dukungan DPRA untuk menolak kebijakan pemerintah berlangsung damai. Massa melakukan long march, orasi dan bagi-bagi selebaran. Beberapa orang membentang spanduk yang berisi kecaman terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat kecil. Ratusan mahasiswa disambut oleh Ketua DPRA Tengku Muharudin. Koordinator aksi Akmal membacakan tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan Joko Widodo. Di antaranya massa mengecam kebijakan kenaikan harga BBM, tarif listrik dan biaya administrasi STNK. Kebijakan ini sangat menyusahkan rakyat kecil. Sementara itu Ketua DPRA Tengku Muharudin saat menjawab tuntutan mahasiswa mengaku bahwa kenaikan sejumlah tarif itu sedang ramai dibicarakan di seluruh Indonesia. Pihaknya mengapresiasi aksi mahasiswa Aceh yang peka dan peduli terhadap perkembangan saat ini. DPRA siap memperjuangkan aspirasi mahasiswa dengan menyampaikannya ke pusat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dalun jalur transportasi dari Gayolues ke Babarot, Aceh Barat Daya putus total dalam 5 hari terakhir. Material longsor yang menutupi badan jalan di kawasan Tongra dan Arul Rutin, Kecamatan Teranggun, Gayolues belum juga dibersihkan sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Berdasarkan informasi di salah satu lokasi longsor di Kecamatan Teranggun, jalur Blang Kejeren Babarot Abdia belum ada kendaraan yang melintas. Bahkan tidak ada alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan material longsor yang turun dari perbukitan berupa lumpur dan pepohonan serta batuan besar. Dari 2 lokasi longsor, salah satunya mulai dibersihkan, yakni di Arul Rutin melalui simpang pasir Teranggun. Kapolsek Teranggun, Ibda Sugeng, mengatakan arus transportasi dari Blang Kejeren ke Blang Pidi masih putus. Longsor yang memutuskan badan jalan telah berlangsung beberapa hari setelah kawasan itu diguyur hujan deras, terutama di Arul Rutin. Kawasan terparah diterjang longsor berada di kawasan Tongra dan telah terjadi sejak Minggu malam lalu. Material longsor yang menutupi badan jalan provinsi di Arul Rutin mulai dibersihkan oleh PT Lembah Alas yang merupakan rekanan yang mengerjakan proyek peningkatan jalan di Blang Kejeren ke Babarot Abdia. Sudarlun, pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil kembali terjadi Rabu kemarin. Kali ini pelaku beraksi di Gampung Nehun, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku menggasak tas milik Saidah, 56 tahun, sekretaris camat Pekanbada, yang diletakkan di dalam mobil Avanza BL491JF miliknya. Kapolsek Krung Raya AKP Agus Salim mengatakan pelaku yang belum teridentifikasi menggasak tas milik Saidah dari dalam mobil Toyota Avanza miliknya yang diparkir di pekarangan masjid Gampung Nehun. Saat kejadian, korban dan suaminya M. Isa Ilyas melaksanakan salat maghrib di masjid. Begitu M. Isa selesai salat dan keluar dari masjid menuju mobil, ia sontak melihat kaca mobil depan sebelah kiri telah pecah dan diketahui tas milik istrinya Saidah telah diambil pelaku. Tas yang dicuri berisikan uang Rp300.000, sebuah handphone dan buku tabungan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Hingga pertengahan Januari 2017 tercatat sudah 4 kasus pencurian dengan modus yang sama, yakni memecahkan kaca mobil. Para pelaku belum ada yang tertangkap sehingga masih bebas bergentayangan melancarkan aksi. Kapolresta Banda Aceh Kombes T. Saladin mengingatkan masyarakat tidak menaruh tas di dalam mobil saat parkir. Sudarlun, helikopter Orange milik Basarnas kemarin terpantau melakukan pencarian 2 turis asing yang hilang di Kepulauan Banyak Aceh Singkil. Kedua korban yaitu Lina Kal, warga negara Jerman, dan Ivan Gislain Niku, asal Belgia. Selain melakukan observasi lewat udara, kapal Angkatan Laut dari Lanal Sinabang juga melakukan pencarian terhadap turis asing itu dengan menyisir wilayah perairan. Sekretaris Satgas SAR Kepulauan Banyak Yudhistira mengatakan observasi menggunakan helikopter Basarnas akan dilakukan 2 hari. Sebelumnya pencarian turis asing juga telah dilakukan oleh tim SAR Kepulauan Banyak, TNI, Polri, dan warga dengan menyisir gugusan pulau-pulau di Kepulauan Banyak. Sebagaimana diberitakan, Lina dan Ivan pada 5 Desember 2016 menginap di Losmen Lai Kombi, Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak. Esok harinya mereka check out dan menitip tas kepada pemilik penginapan di Lai Kombi dengan tujuan berkemah. Namun hingga kini keberadaan keduanya tidak diketahui, sehingga Basarnas menurunkan helikopter untuk melakukan pencarian lewat udara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 13 Januari 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam. We'll be right back.